rambut yang terlalu terhempas suasana tenggelam. Tak lagi betah di rumah. Aku terlambat pergi sekolah tak pernah lagi terburu. Buku-buku bensin benar tak sempat lagi dibawa. Tak lagi masuk di kelas. Alam, apa itu? Abang pelang, akhir abang pisah. Hidup di jalanan kini seakan telah terbiasa. Damai terasa suasana tak tentu arah dan terlena. Sama-sama tak tentu arah dan terlena.